Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 30 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Seorang bidan di PD tewas mengenaskan diduga dibacok suaminya. Polisi tetapkan pimpinan Azizi jadi tersangka penipuan jamaah umrah. Hari ini JCHAC mulai berangkat ke Arafah untuk wukuf. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Nursiah, 43 tahun, berprofesi sebagai bidan, ditemukan tewas oleh warga dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya di Kampung Belangong Basah, Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, Selasa petang, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bidan kelahiran Merdu, Pidi Jaya tersebut ditemukan dengan kondisinya yang cukup mengenaskan karena dipenuhi luka bacok. Kapolsek Mutiara Timur AKP Ayub mengatakan korban diduga dibacok suaminya sendiri, Hamdani, 35 tahun, warga Gampung Belangong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Hamdani diperkirakan melarikan diri setelah melakukan aksinya. Polisi telah melakukan olah TKP. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga telah membunuh istrinya dengan sadis. Kasat Reskrim Polres Pidi AKP Samsul menambahkan, berdasarkan hasil visum di Rumah Sakit Abdullah Safi'i Bernun, korban tewas dengan 5 luka serius di tubuhnya. 3 luka adalah luka tusuk dan 2 luka bacok di bagian kepala. Nursiah tercatat sebagai warga Cot Keranji, Pesangan Biren. Korban sudah lama menetap di rumah mertuanya di Kampung Belangong Basah, Ujung Rimba. Samsul mengatakan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban telah mendapatkan penganiayaan dari Hamdani, suaminya. Korban lantas mencoba lari ke rumah tetangga yang juga bibinya untuk meminta pertolongan. Korban masuk ke dalam sebuah kamar di rumah itu, tapi Hamdani berhasil mendobrak pintu kamar tersebut. Pelaku lantas melampiaskan aksi sadisnya hingga korban meninggal. Sudarlun, Polres Aceh Barat telah menetapkan Hajah Cut Mega Putri yang merupakan pimpinan Aziz Tour dan Travel Hajj serta Umrah Service, perwakilan Melabu, sebagai tersangka kasus penipuan jamaah umrah. Aziz Tour diduga melakukan penipuan terhadap 164 calon jamaah umrah di wilayah itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan penetapan Cut Mega Putri sebagai tersangka kasus penipuan jamaah umrah dilakukan setelah penyidik menggelar perkara kasus itu di Polda Aceh. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan jaksa. Tersangka dalam kasus ini kemungkinan akan bertambah. Menurut Kapolres, kasus dugaan penipuan ini mulai diusut pihaknya sejak dilaporkan korban, termasuk memeriksa pimpinan Azizi serta mengerahkan personil ke Medan guna melacak keberadaan kantor induk Azizi di Medan. Dalam kasus tersebut sudah memenuhi 2 alat bukti, sehingga telah ditingkatkan status dengan penetapan tersangka. Dalam waktu dekat, penyidik segera memeriksa tersangka. Sementara itu, puluhan calon jamaah umrah dari Aceh Barat dan kabupaten sekitar pada Selasa kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat melancarkan aksi ke Polres Aceh Barat. Aksi dimulai dari Masjid Agung Melabu dengan berjalan kaki hingga ke Polres serta diterima Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho. Dalam aksinya mereka menuntut adanya proses hukum terhadap pimpinan Azizi Tour di Melabu serta Azizi di Medan. Sudarlun, warga Gampung Pandi, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh memprotes pembangunan instalasi pengolahan limbah atau IPAL di kawasan Gampung Pandi, Gampung Jawa yang saat ini masih berjalan. Pasalnya pembangunan itu telah menggusur situs sejarah serta akan menimbulkan bau tidak sedap di pemukiman warga. Amatan di lokasi sekitar 9 batu nisan kuno tampak sudah berjejer dan diberi garis polisi di area proyek. Menurut warga, awalnya batu nisan itu ditemukan saat penggalian kolam untuk proyek IPAL, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang berjarak 50 meter. Batu nisan yang ditemukan itu diperkirakan berasal dari 5 makam. Berdasarkan corak dan bentuknya, para arkeolog menyimpulkan jika nisan itu milik makam ulama dan bangsawan. Proyek IPAL senilai 107 miliar itu dibiayai APBN sejak 2015, mengambil lokasi di kompleks tempat pembuangan akhir dengan luas areal IPAL sekitar 1 hektar. IPAL juga masuk dalam proyek strategis nasional dengan proyek sebanyak 500 rumah di Peniti akan membuang limbah tinja ke instalasi tersebut yang terhubung dengan pipa. Idrus, mantan Gesik Gampung Pandai, menyampaikan dirinya menyayangkan proyek IPAL yang dibiayai pemerintah pusat harus menggerus situs sejarah yang seharusnya dilindungi. Apalagi sebagian situs yang terganggu itu merupakan makam ulama pada masa kerajaan, sehingga mereka menolak pembangunan IPAL di lokasi itu dan meminta pemerintah turun tangan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, sekitar puluhan hektar tanaman padi milik petani di Dusun Jamur Batang, Gampung Bunin, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, dimangsa kawanan gajah liar. Kejadian ini membuat petani merugi karena tanaman padi gagal panen. Bukhari, tokoh masyarakat Serbajadi, mengatakan petani kecewa karena lokasi padi yang dimangsa puluhan ekor gajah ini hanya berjarak 300 meter dari lokasi Conservation Response Unit atau CRU di dusun dan gampung setempat. Bahkan selama ada CRU, sudah 3 kali kawanan gajah liar memakan tanaman padi warga. Mirisnya lagi, setiap kali kawanan gajah masuk ke sawah dan kebun milik petani, pihak CRU tidak mengambil tindakan apapun, sehingga CRU yang telah dibangun tidak bermanfaat sama sekali. Sejauh ini petani kurang bersemangat mengembangkan berbagai tanaman pertanian di kebun dan sawah karena tidak ada upaya signifikan yang dilakukan pemerintah mengatasi konflik gajah. Tidak hanya di Kecamatan Serbajadi, gangguan gajah liar yang merusak tanaman juga saban hari terjadi di Kecamatan Ranto Perla. Darlun, LPG bersubsidi di Kabupaten Aceh Singkil dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp19.000 per tabung. Hal itu terungkap saat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil bersama personil Polres melakukan sidak ke pangkalan LPG di Kecamatan Gunung Meriah Selasa pagi. Kadis Perindakop dan UKM Aceh Singkil Malim Dewa mengatakan dari temuan tim sidak di pangkalan yang ada di kawasan Desa Rimo, LPG 3 kg dijual Rp20.000 per tabung, itu pun jika warga membeli langsung ke pangkalan. Jika diantar ke pembeli harganya lebih mahal lantaran ditambah ongkos kirim. Kondisi serupa juga ditemukan di pangkalan dekat SPBU Rimo. Saat seorang pembeli datang, dijual Rp20.000 per tabung. Uniknya lagi, pangkalan tersebut tercatat beralamat di Lai Butar, desa tetangga Rimo. Namun membuka pangkalan di Rimo tidak sesuai alamat. Bahkan temuan lain dari tim sidak, harga LPG di tingkat pengecer jauh lebih mahal, antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Hal tersebut disebabkan pangkalan menjual ke pengecer, padahal sesuai aturan tidak dibenarkan. Disperindak berjanji akan memanggil agen serta pangkalan LPG untuk melakukan penertiban pelanggaran yang terjadi. Darlun, 3 kecamatan di Pidijaya yaitu Bandar Baru, Tringgading, dan Merdu ditetapkan sebagai lokasi percontohan pengembangan bawang merah terluas di kabupaten itu tahun ini. Lokasinya tersebar di 9 kampung dengan luas lahan 10 hektar. Petani pun dibantu benih, mulsa, pupuk, serta herbisida untuk menjamin hasil panen yang memuaskan. Bantuan benih bawang, mulsa, pupuk, serta herbisida diserahkan Bupati Pidijaya Ayub Abbas didampingi Kadis Pertanian Pangan Muzakir Muhammad di Gedung Unit Processing Benih Pidijaya di Gampung Gelidah, Merdu. Dalam sambutannya, Bupati mengajak petani melalui ketua kelompok masing-masing agar lebih giat dalam bertani. Terlebih pendapatan mayoritas penduduk Pidi adalah hasil tani, terutama padi, palawija, dan hortikultura. Sementara Kadis Tanpang Pijai, Muzakir Muhammad, mengatakan Pijai selain dikenal sebagai lumbung padi, juga menghasilkan komoditi palawija semisal kedelai, jagung, dan bawang merah serta cabai merah. Areal penanaman komoditi hortikultura pun terus diperluas. Saat ini tidak kurang dari 1.500 hektar ditanami jagung oleh petani Bandar 2. Tanaman jagung di Bandar 2 mulai panen dengan hasil yang memuaskan. Kegairahan petani menanam palawija dalam 2 tahun terakhir karena harganya mulai membaik. Info Haji 2017. Sudarlun jamaah calon haji Aceh mulai diberangkatkan menuju Padang Arafah hari ini Rabu untuk melakukan wukuf atau puncak haji yang jatuh Kamis besok. Informasi tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Dr. Andes H.M. Daud Pake melalui pesan WhatsApp. Daud Pake yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Aceh menyebutkan saat ini jamaah haji secara keseluruhan dalam keadaan sehat dan stabil. Hanya beberapa jamaah yang dirujuk ke rumah sakit, yang lainnya berobat di dokter kloter, dan pada musim haji tahun ini juga berada di Tanah Suci bersama CJH Aceh lainnya. Sementara itu untuk persiapan Armina atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, para petugas kloter dan pihak maktab juga telah meninjau lokasi di mana letak tenda setiap kloter di Arafah dan Mina yang difasilitasi pihak maktab. Menjelang keberangkatan ke Arafah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan jamaah Aceh di kloter masing-masing. Sebelum menuju Padang Arafah, CJH Aceh telah mengurangi kunjungan ke Masjidil Haram. Mereka lebih fokus ibadah di masjid terdekat dengan pemondokan. Hal itu dilakukan demi menjaga kesehatan agar tidak kelelahan menjelang berangkat ke Arafah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 30 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.